Ada yang nanya, sholat dalam Ka'bah, kemana dia menghadap? Katanya. Nah, orang sholat kan menghadap ke Ka'bah, sekarang masuk Ka'bah. Siapa yang bisa masuk Ka'bah sekarang? Nah, antum mau mendekat ke Ka'bah saja tidak bisa. Setiap hari dikitari oleh ribuan orang. Nah, tawaf, berebut orang yang mau ke Hajar Aswad itu berebut sampai terlempar-lempar. Nah, orang yang memaksakan diri ingin mencium Hajar Aswad sampai terlempar-lempar ke sana kemari. Nah, tidak bisa untuk mendekat apalagi memasuk atau mungkin tidak. Pintu Ka'bah tidak dibuka, dikunci oleh penguasa. Nah, baik. Ini cuma teori saja. Kalau terdekat dengan kita teori, tapi kalau berbicara masalah hukum, kata ulama kalau sholat fardu tidak sah dalam Ka'bah. Sholat sunnah ada pembahasan. Ada riwayat Nabi Rasulullah pernah masuk Ka'bah sholat sunnah, kemudian Nabi Rasulullah pandangan matanya ke tempat sujudnya, itu yang dijadikan dalil oleh Al-Albani. Mengatakan kalau orang sholat menghadap ke tempat pandangannya ke tempat sujud. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis itu na'am, hadis itu terpenyakit. Nah, ada pembahasan. Baik. Apa hukum sholat memakai parfum yang beralkohol? Ini kembali kepada pembahasan alkohol. Alkohol itu inti khamr. Alkohol itu inti khamr. Nah, katakanlah khamr. Pembahasannya, apakah khamr itu najis atau suci? Nah, itu pembahasannya. Apakah khamr, ini alkohol, khamr suci atau najis? Jumhur mengatakan khamr najis. Bagian kecil ulama mengatakan suci. Ibnu Uthaymin mendukung pendapat yang mengatakan suci. Dan itu yang rajih. Dalil-dalil yang ada menunjukkan khamr suci. Secara zat unsur suci. Tidak najis. Nah, tetapi haram dikonsumsi. Sayyid. Kemudian pembahasannya. Parfum yang beralkohol. Apakah kadar alkoholnya, prosentasenya besar sehingga alkohol yang dicampurkan ke parfum itu zatnya masih utuh, alkoholnya masih ada, atau sudah terjadi istislal, sudah terjadi, sudah larut, sudah terjadi, sudah bercampur sampai larut, sudah berubah unsurnya, sudah hilang. Nah, kalau prosentasenya kecil sekali, hilang. Nah, kalau prosesnya agak besar, masih ada, dilihat dari asarnya, efeknya. Kalau ada bau alkohol, alkohol punya, ada bau khasnya kan? Parfum, oh ada bau alkoholnya, berarti alkoholnya masih ada. Nah, atau ada dingin-dingin alkohol terasa, berarti alkoholnya. Atau, kata ulama, andaikan diminum mabuk, berarti alkoholnya tinggi. Tapi kan tidak ada orang mau minum parfum, cuma dalam hal pengujian maksudnya. Nah. Hah? Karena segala sesuatu yang membutuhkan khamr. Kalau efeknya ada, berarti alkoholnya ada. Nah, kalau terpakai oleh kita, najis atau bukan? Kembali kepada khilaf tadi, sudah diterangkan. Yang roji tidak najis. Tapi apakah boleh kita menggunakan parfum yang beralkohol? Jawabannya, kalau efeknya ada, tidak boleh. Kalau efeknya ada, tidak boleh. Nah, khamr dan alkohol harus dibuang. Kalau efeknya hilang, meskipun ada alkoholnya tapi sudah hilang efeknya, enggak masalah. Kalau ragu-ragu, jangan. Baik, sekarang kita pindah ke masalah berikutnya. Kita pengusaha sekarang. Pengusaha herbal kah, atau pengusaha parfum. Mau membuat parfum atau herbal. Untuk sterilisasi misalkan, atau pelarutan. Supaya bisa jadi parfumnya atau jadi herbalnya. atau apalah minuman atau apa butuh alkohol. Nah, boleh enggak kita menggunakan alkohol? Jawabannya tidak boleh, haram. Karena alkohol tidak boleh disimpan. Rasulullah SAW melaknat 10 golongan terkait dengan alkohol, termasuk yang menyimpan alkohol yang dan yang lainnya. Yani khamr. Rasulullah melaknat 10 golongan terkait dengan khamr yang memerahnya. Semua yang terlibat itu, termasuk yang menyimpan, membawa khamr masuk dalam laknat. Jadi tidak boleh menyimpan ya alkohol khamr. Nah, satu-satunya perkara yang diperdebatkan oleh ulama adalah kalau untuk medis yang sifatnya darurat. Nah, ini diperselisihkan. Ibnu Utsaimin membolehkan. Al-Lajna Da'in Ibnu Baz tidak boleh. Tapi kalau untuk hanya untuk herbal, hanya untuk parfum, untuk minuman dan yang lainnya yang tidak darurat, maka Ibnu Utsaimin pun tidak membolehkan. Nah, cari jalan lain. Kemayat takilah yang ada umat kerja. Itu nak alkohol ya. Nah, apa hukum mengeraskan bacaan zikir setelah salat fardu? Jaharkan dengan banyak pertanyaan dan banyak. Masalah ini perselisihkan ulama. Nah, masalah ilahiyah di antara ulama. Kalau jumhur mengatakan di antara pendapat, nah mengatakan bahwa disunnahkan menjaharkan zikir, nah setelah salat fardu. Sebagian ulama mengatakan sir, pada akalnya zikir doa itu secara sir, kecuali yang ditunjukkan dalil. Nah. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dijaharkan. Nah, Syekh Muqbil termasuk yang merujukkan sir, kecuali yang ditunjukkan dalil dijaharkan. Seperti takbir, ya, seperti takbir. Karena Syekh Muqbil termasuk yang memilih pendapat itu. Jadi setelah salam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum istighfar. Adapun jumhur ulama na'am memahami hadis tentang takbir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah SAW bitakbir. Kata Ibnu Abbas, kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah SAW bitakbir, adalah dulu kami mengetahui salat Nabi alaihi salatu wasallam berakhir dengan mendengar takbirnya. Nah, ada riwayat lain mengatakan dizikir dengan lafaz yang umum, bukan hanya takbir. Baik. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di situ takbir, di situ zikir, zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah, itu yang dikeraskan oleh Nabi. Sehingga jadikan dalil oleh mereka bahwa dijaharkan zikir itu. Nah, itu menunjukkan mengkeras karena Ibnu Abbas masih kecil di masa Nabi, masih gulam. Nah, ya, masih ulang ini di bagian belakang. Tahunya Nabi selesai sholat kalau sudah dengar zikirnya, sampai dengar takbirnya. Allahu Akbar. Yani sudah dengar berzikir. Jadi ya, dia di bagian belakang karena masih ulang, masih kecil. Nah, dijadikan dalam jumhur untuk mengatakan dijaharkan zikir. Nah, ayat. Bisa saja, ya, boleh jadi zikir dijaharkan liqasdi ta'lim. Dijaharkan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada jamaah. Agar mereka mendengar zikir-zikir yang dibaca, supaya mereka mengikutinya, menghafalkannya. Nah. Apa hukum berdoa sambil berdiri? Boleh. Nah, enggak masalah. Nabi biasa berdoa saat khutbah. Nah, doa istisqa dengan berdiri. Enggak masalah. Nah, jelas yang penting berdoa itu menghadap ke kiblat. Faidah qada itu musallat, fadzkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, jadi kalian usah melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Taala dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Nah, begitu. Jadi kapan saja. Ini sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena Rasulullah SAW yaqdirullah ala kulli ahyani, adalah Rasulullah SAW berzikir pada seluruh kondisinya. Naam. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqin. Naam. Orang-orang yang dipuji di sini, orang-orang yang senantiasa berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Jadi tidak masalah ya, barakallahu fikum. Apa hukum mengeraskan suara bacaan sholat tahajud? Nah, masyru' syariatkan. Bagaimana dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ya. Dengan menjaharkan bacaannya. Ketika sholat bersama Hudzaifah bersama Ibnu Mas'ud. Ayat. Hanya saja kalau misalkan sholat tahajud kemudian ada orang-orang yang tidur di sekitarnya, maka pelan-pelan. Nah. Dan sampai mengganggu mereka. Ada yang sedang sakit, butuh tidur. Ada yang capek, butuh tidur. Nah. Mustahab. Tapi, misalkan seseorang dalam kondisi berat suaranya, batu, tetap ingin tahajud, tidak mengapa dia baca secara sikit. Nah, tanpa menjaharkan. Barakallahu fikum. Fadhlu jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.